Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyul hadirun al-aba' wal-umahat, awliya'ut talabah, para bapak-bapak, ibu-ibu dan para wali dari seluruh santri rahimani wa rahimakumullah. Senantiasa kita manjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Dan para orang tua, mereka mendapatkan kenikmatan lebih dibandingkan orang-orang yang mereka tidak menjadi orang tua. Dalam artian, orang yang menjadi orang tua karena memiliki anak-anak, ini merupakan kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala lebihkan daripada yang lainnya. Allah berikan kenikmatan kepadanya apa-apa yang Allah tidak berikan kenikmatan kepada selain mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yahbu liman yasha'u inatha wa yahbu liman yasha'u dzukura." Aw yuzawwijuhum dzukrana wa inatha wa yaj'al man yasha'u aqima innahu 'alimun qadir. Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki anak-anak perempuan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada siapa yang Allah kehendaki anak-anak laki-laki. Dan Allah subhanahu wa ta'ala pasangkan anak-anak tersebut. Allah beri anak-anak laki-laki dan perempuan bagi siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan siapa-siapa yang Allah kehendaki tidak memiliki keturunan. Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui lagi maha kuasa. Ayol hadirun rahimani wa rahmatullah. Sehingga sekali lagi yang namanya anak ini merupakan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang namanya nikmat itu akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang namanya nikmat itu harus disyukuri dengan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga jangan sampai ketika seorang mendapatkan nikmat berupa anak, justru anak ini membuat dia jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dulu sebelum memiliki anak, rajin ibadah. Sebelum memiliki anak, rajin datang di majelis taklim. Begitu diberikan anak, dengan alasan sibuk, harus mencari nafkah buat anak-anak, kemudian melalaikan ibadah, melalaikan ta'lim, malas belajar, malas ibadah. Ini adalah keliru ayyuhal hadirun. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang bersyukur. Nah, dengan demikian, tahulah kita bahwasanya yang namanya anak tidak sekedar nikmat, tetapi dia juga ujian. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Bahwasanya harta-harta kalian, demikian pula anak-anak kalian adalah fitnah. Ujian bagi kalian. 6. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ubtuliya bihadhil banati bi syai'in kunna lahu sitran minan nar." Rasulullah SAW menegaskan bahwasanya anak-anak itu adalah ujian. Dan terkhusus dalam hadis ini Rasulullah mengatakan bahwasanya barang siapa yang diuji dengan anak-anak perempuan ini, yang namanya ujian mengharuskan kesudahannya sukses atau gagal. Barang siapa yang diuji dengan anak-anak perempuan ini, kemudian dia bersabar, dia berhasil, maka dia ini akan menjadi benteng baginya dari api neraka. Demikian pula Rasulullah SAW menegaskan tentang pentingnya menjaga dan mendidik mereka anak-anak kita, dan terkhusus anak-anak perempuan, karena seringkali pada masa Rasulullah SAW, keadaan orang-orang jahiliyah waktu itu mereka sangat merendahkan derajat martabat anak perempuan, sehingga Rasulullah menekankan secara khusus terkait dengan anak perempuan. Man 'ala jariyataini hatta tablugha jaa yaumal qiyamati ana wa huwa. wa dhamma asabihi. Barang siapa yang memelihara, yakni menjaga, mendidik dua anak perempuannya sampai keduanya balig, artinya kalau lebih dari itu tentu lebih utama lagi karena lebih berat. Al jaza min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan beratnya amalan. Barang siapa yang memelihara, mentarbiah, mendidik, merawat, menjaga anak kedua anak perempuannya ini sampai keduanya menjadi dewasa, maka dia akan datang pada hari kiamat, saya dan dia, aku dan dia dalam keadaan seperti ini. Yakni dia akan bersama dengan Rasulullah SAW. Dia akan bersama dengan Rasulullah SAW. Ayolah hadirun rahimah rahimakumullah, sehingga yang namanya mendidik anak-anak ada perkara yang penting, dan tidak bisa dipungkiri bahwasanya mendidik anak-anak ini membutuhkan yang namanya at-ta'awun, tolong menolong di dalam mendidik anak-anak tersebut. Agar pendidikan anak-anak sukses, perlu adanya ta'awun antara orang tua dengan pihak sekolah. Ini sesuatu yang tidak mungkin dipungkiri. Kecuali dia didik di rumah, tetap membutuhkan ta'awun antara bapak dan ibunya, antara suami dan istri, perlu berta'awun. Perlu memiliki konsepsi yang sama-sama tentang pendidikan anak-anak. Jangan sampai bapaknya mau begini, ibunya mau begini, maka tidak akan jadi pendidikan anak-anak tersebut. Tetapi ketika sang suami, sang bapak, sang istri atau ibu dari anak-anak tersebut, mereka memiliki satu konsep yang sama tentang tujuan pendidikan mereka, maka mereka akan bisa bekerja sama untuk mendidik, karena yang namanya pendidikan itu berat. Tanpa adanya ta'awun, maka sulit akan terwujud pendidikan anak-anak tersebut. Naam. Ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah, dan dalam kesempatan kali ini kami akan sampaikan beberapa ayat dan hadis yang menyebutkan tentang pentingnya ta'awun, dan ta'awun itu tidak cuma dalam pendidikan anak-anak, sehingga kita akan menyampaikan dalil-dalil ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah SAW yang mendorong bagi kita untuk berta'awun dalam semua hal, ya, dalam semua hal. 6. Adapun makna ta'awun, ta'awun adalah al-musa'adatu qad yakunu ala khairin wa qad yakunu ala syarrin. Yang namanya ta'awun adalah tolong menolong, dan bisa jadi tolong menolong ini di atas kebaikan, baku bantu dalam perkara-perkara yang baik, atau tolong menolong dalam kejelekan. Pencuri dengan pencuri, tolong menolong. Kamu yang ngawasi di sana, saya yang mencuri, yang eksekusi. Ini tolong menolong juga. Tetapi ini yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Yang diperintahkan adalah tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat yang kedua, "Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Dan tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan ketakwaan. Dan jangan tolong menolong kalian di atas dosa dan permusuhan. Wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Dan bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha pedih siksanya. Dalam surat Al-Maidah ayat yang kedua. Qala Ibnu Katsir rahimallahu taala, ya'muru ta'ala 'ibadahu al-mu'minin bil mu'awanati 'ala fi'lil khairat wa wal birr wa tarkil munkarat wa huwa at-taqwa. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba-hamba yang beriman untuk saling tolong-menolong di dalam melakukan kebaikan. Al-bir maknanya adalah melaksanakan kebaikan-kebaikan. Melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, ini adalah al-bir. Yang ini juga digandengkan dengan takwa. 6. Wa tarkil munkarat, dan meninggalkan perkara-perkara yang mungkar, dan ini adalah takwa. Jadi al-bir dan takwa kalau digandengkan dalam satu kalimat disebutkan albir dan at-taqwa, maka maksudnya albir adalah melaksanakan kebaikan-kebaikan, sedangkan at-taqwa adalah meninggalkan kejelekan-kejelekan. Tetapi kalau disebutkan secara sendiri, yakni sebutkan albir, maka dia mencakup melaksanakan kebaikan dan meninggalkan kejelekan. Demikian pula at-taqwa, ketika disebutkan secara sendirian, maka takwa itu adalah melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Tetapi kalau digandengkan, maka albir ini dikhususkan dalam melakukan kebaikan-kebaikan, dan takwa ini adalah dalam rangka meninggalkan kejelekan-kejelekan. 6. Dan Allah perintahkan untuk tolong menolong di dalam 6 albir wa taqwa ini. wa yanhahum anit tanasuri 'alal batili wa ta'awuni 'alal ma'athimi wal maharimi. Dan Allah Subhanahu wa taala melarang mereka dari tolong-menolong di atas kebatilan. Melarang mereka saling bantu dalam dosa dan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Qala al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, al-ithmu tarku ma amarakumullahu bi fi'lihi wal udwan mujawazatu ma haddallahu lakum fi dinikum wa farradha lakum fi anfusikum wa fi ghairikum. Naam, al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari di dalam tafsir beliau, beliau menjelaskan al-ithmu, Allah melarang, wala ta'awanu 'alal ithmi wal udwan, janganlah kalian tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Al-ithmu itu adalah meninggalkan apa yang Allah perintahkan bagi kalian. Tidak mau melaksanakan perintah-perintah Allah, ini adalah al-ithm. Sedangkan al-udwan itu adalah melanggar batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala di dalam agama ini. Demikian pula melanggar batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala terkait dengan diri kita sendiri maupun terkait dengan orang lain. Ini al-udwan. Ya. Yakni melampaui batas di dalam agama ini. Melanggar batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula melampaui batas terhadap dirinya sendiri, berbuat zalim, berbuat dosa, berbuat maksiat. Atau melampaui batas melanggar hak-hak saudaranya, mendolimi saudaranya, mengambil hartanya, menjatuhkan kehormatannya dan lain-lain. Ini semua masuk di dalam al-udwan. Ya. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. 6. Ayyul hadirun rahimani wa rahmakumullah. Demikian pula di dalam banyak hadis dan ayat-ayat yang lain juga banyak. 6, karena terbatas waktu kita sebutkan satu ayat tadi. Dan di sana ada hadis yang mana Rasulullah SAW bersabda, sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'daha ba'dan. Mukmin yang satu terhadap mukmin yang lain itu ibarat satu bangunan, sebagiannya mengokohkan sebagian yang lainnya. Wa syabaka baina asabihi, dan beliau menjaring-jaringkan kedua jari-jarinya. Ya. 6. Jadi mereka baru akan menjadi kuat ketika mereka bersatu, saling bantu, sebagaimana bangunan. Atap tidak akan bisa berdiri kalau tidak ada dinding-dindingnya atau tiangnya. Demikian pula dinding-dinding ini akan rusak ketika tidak ada atapnya. Kepanasan, kehujanan, lama-lama rusak. Nah demikianlah permisalan orang-orang yang beriman. Yang satu dengan yang lainnya itu ibarat sebuah bangunan. Itu adalah sebuah bangunan yang satu menguatkan sebagian yang lain. Sehingga ketika terjadi permusuhan di antara mereka, maka mereka pun menjadi rapuh. Mereka pun menjadi lemah. Dan mereka pun mendapatkan perasaan yang susah, gundah gulana. Kenapa? Karena perpecahan. Demikian akibatnya. Ayolah hadirun rahimah wa rahmatullah. Dan yang namanya ta'awun hanya didapatkan dengan persatuan. Hanya didapatkan dengan berjamaah. 6. Kemudian berikutnya ayyuhal hadirun, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, matalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim, matalul jasadi idza ishtaka minhu 'adhun tad'a lahu sa'irul jasadi bisahri wal huma. Permisalan orang-orang yang beriman dalam cinta dan kasih sayang di antara mereka dan di dalam kelembutan antara satu dengan yang lainnya itu seperti satu jasad. Apabila sebagian mengeluhkan satu rasa sakit, maka bagian tubuh yang lainnya atau seluruh jasad itu turut merasakan sakitnya tersebut dengan sahar, dengan tidak bisa tidur, dan dengan demam. Inilah permisalan kaum muslimin. Sehingga permisalan orang-orang yang beriman, tidak sepantasnya orang yang mengaku beriman kemudian ketika melihat saudaranya orang yang beriman mereka kesusahan, justru dia bersenang-senang, dia tidak bersedih hati atas kesedihan saudaranya. Bukan demikian persaudaraan orang-orang yang beriman. Tetapi orang-orang yang beriman ketika saudaranya yang beriman yang lainnya mendapatkan suatu musibah, dia pun turut merasakan kesedihan tersebut. Ini adalah sifat orang-orang yang beriman. Nah, dan ini juga merupakan dasar ta'awun. Karena kalau seorang itu tidak memiliki rasa cinta terhadap saudaranya, bagaimana mungkin dia akan berta'awun dengan saudaranya? Karena ta'awun itu di samping dibangun di atas kebersamaan, juga dibangun dan didorong dengan rasa cinta antara satu dengan yang lainnya. Berikutnya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasahu Allahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Barang siapa melepaskan kesulitan dari seorang mukmin dari kesulitan-kesulitan dunia, Allah Subhanahu wa taala akan lepaskan dia dari kesulitan-kesulitan pada hari kiamat. "Wa man yassara 'ala mu'sirin yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah." Dan barang siapa yang memberikan kemudahan bagi orang yang kesulitan, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan baginya di dunia dan di akhirat. "Wa man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah." Dan barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutupinya di dunia dan di akhirat. "Wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi." Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut mau menolong saudaranya. Allah senantiasa akan menolong hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Ayolah hadirun rahimani wa rahimakumullah, siapa di antara kita yang tidak membutuhkan pertolongan Allah? Hanya orang-orang yang sombong, bahkan hanya orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mereka merasa tidak butuh kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang beriman, tentunya mereka sangat membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana agar mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala? Tolonglah saudara. Tolonglah saudara kita agar kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengharapkan balasan dari orang yang kita tolong. Jangan kita mengharapkan umpan balik dari bantuan yang kita berikan kepada mereka. Kenapa? Karena yang kita harapkan adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak perlu hitung-hitung. Dalam artian selama kita mampu, ya, tidak perlu kita batasi, tidak perlu kita ungkit-ungkit. Kenapa? Karena kita menginginkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Agar Allah Subhanahu wa taala menolong kita, membantu kita dengan tanpa hitungan. Ya, sehingga dengan demikian kita bersemangat untuk kita menolong saudara kita. Untuk kita menolong saudara kita. Nah, kemudian hadis berikutnya dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Al-muslimu akhul muslim la yadhlimuhu wa la yuslimuhu." Seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. "La yadhlimuhu." Dia tidak menzaliminya. Dia tidak menzalimi saudaranya muslim. "Wa la yuslimuhu." Dan tidak membiarkannya. "La yuslimuhu." Tidak menterlantarkannya. Yakni menterlantarkan dia dizalimi orang atau menterlantarkan dia di dalam kezalimannya. Ini seorang muslim. Ya. Dia tidak menzalimi orang tersebut dan juga tidak membiarkan dia berbuat zalim. Dan ini sesuai dengan kemampuan. Tidak mampu mengingkari dengan tangannya, dengan lisannya, tidak mampu dengan lisannya, dengan hatinya. 6. "La yuslimuhu," yakni tidak menterlantarkan mereka, membiarkan mereka, yakni membiarkan mereka di dalam kezaliman atau membiarkan mereka dizalimi oleh orang lain. 6. "Wa man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatihi." Dan barang siapa yang membantu hajat, kebutuhan, urusan saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membantu urusannya. "Wa man farraja an muslimin kurbatan farrajallahu anhu kurbatan min kurabati yaumil qiyamah." Dan barang siapa yang melepaskan dari seorang muslim satu kesulitan, satu musibah, maka Allah Subhanahu wa taala akan lepaskan dia satu kesulitan dari kesulitan-kesulitan pada hari kiamat. "Wa man satara musliman satarahullahu yaumil qiyamah." Dan barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutup aibnya pada hari kiamat. Berikutnya, masih dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dari Ummu Athiyah radhiyallahu taala anha, qalat, "Umir amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nakhruja fil fitri wal adha wal awatiqi wal haidhi wal huduri fa amal haidhu fayatazilna salata wa yashadna al khaira wa da'wata al muslimin. Dari Ummu Athiyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan kepada kami untuk keluar pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, yakni untuk menghadiri salat Id. 6. Demikian pula para gadis dalam pingitannya dan perempuan-perempuan yang dalam keadaan haid. 6. Maka adapun anak-anak atau perempuan-perempuan yang haid, maka mereka menjauh dari salat, ya, mereka tidak ikut salat. 6. Mereka menyaksikan kebaikan dan mereka menyaksikan doanya kaum muslimin. Qultu ya Rasulullah, idana la yakunu laha jilbab. Maka aku berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ada salah seorang di antara kami yang tidak memiliki jilbab. Ya, sehingga kalau tidak memiliki jilbab, bagaimana mau keluar? Padahal Rasulullah memerintahkan kepada anak-anak perempuan untuk keluar pada hari Idul Fitri atau Idul Adha tersebut untuk menghadiri salat Id dan khutbahnya. 6. Apa kata Rasulullah SAW? Beliau bersabda, litul bisna ukhtuha min jilbabiha. Ya. Hendaklah saudari-saudarinya memberikan jilbab kepadanya, meminjamkan jilbab agar bisa dipakai oleh yang tidak memiliki jilbab untuk keluar menyaksikan salat Id dan mendengarkan khutbah. Ini menunjukkan apa? Perintah Rasulullah SAW untuk berta'awun. Berta'awun alal birri wa taqwa. 6. Kemudian dari Al-Aswad, beliau mengatakan, sa'altu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ma kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yasna'u fi baitih. Qalat, kana yakunu fi mihnati ahlihi, ta'ani khidmat ahlihi. Fa idza hadaratis salatu kharaja ila salati, rawahul Bukhari. 6. Dalam hadis ini, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, 6, terdapat teladan bagaimana Rasulullah SAW di dalam kehidupan beliau. 6. Yang di dalamnya memberikan pelajaran semangat berta'awun. Semangat berta'awun. Dan di dalam hadis ini adalah ta'awun di dalam rumah tangga. Ta'awun antara suami dan istri. 6. Dari Al-Aswad, beliau mengatakan, aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, ummul mukminin, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di dalam rumahnya? Tentu yang paling mengetahui adalah teman serumah, yakni istri Rasulullah SAW. 6. Maka ditanyakan kepada beliau ummul mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, apa yang biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW kalau beliau berada di dalam rumah? 6. Qalat, kana yakunu fi mihnati ahli. Dan ini khidmat ahli. Bahwasanya Rasulullah SAW, beliau melakukan pekerjaan keluarganya. Ya. Yakni maksudnya adalah membantu pekerjaan istri. Membantu pekerjaan istrinya. Yakni pekerjaan-pekerjaan yang biasa dilakukan oleh wanita di rumahnya. 6. Rasulullah tidak merasa gengsi untuk melakukan perbuatan atau pekerjaan-pekerjaan yang pada umumnya dilakukan oleh para istri. Ya, sehingga ini juga pelajaran bagi kita. 6. Untuk kita tawadhu terhadap keluarga kita, untuk kita berakhlak karimah terhadap keluarga kita. Dan ini ayyuhal hadirun rahimakumullah, ta'awun di dalam perkara-perkara rumah tangga ini juga merupakan bagian secara tidak langsung pendidikan bagi anak-anaknya. Kalau anak-anak melihat, masya Allah, abi sama umi rukun, ya, abi sama umi mencuci bersama, atau oh ini umi memasak, abi mencuci karena waktunya mepet, atau sebaliknya, ini adalah pendidikan yang sangat berharga bagi anak-anak. Ya. Walaupun mereka adalah orang-orang kaya, walaupun orang tua mereka adalah orang tua yang banyak hartanya, tetapi yang seperti ini perlu ditampakkan di hadapan anak-anak, agar jangan mereka terbuai dengan harta yang ada pada orang tua mereka, menjadikan mereka anak yang tumbuh menjadi anak-anak yang sombong, anak-anak yang meremehkan orang lain, anak-anak yang berbangga diri, membanggakan diri dengan hartanya. Akan binasa orang-orang yang membanggakan diri dengan hartanya. Karena harta tidak akan dibawa mati. Harta tidak akan bermanfaat kalau tidak dia salurkan pada apa-apa yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. 6. Ini. Ya, kita kembali kepada hadis ini, bahwasanya Rasulullah adalah suri teladan kita Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang baik. Dan di antara teladan beliau adalah beliau tidak segan-segan untuk membantu istrinya pada pekerjaan-pekerjaan yang biasa dilakukan istri di dalam rumah. 6. Pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan teladan bagaimana semangat beliau berta'awun di dalam masyarakat. Diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal khandaq wa huwa yanqulu turaba hatta warad turabu sya'ra sadrihi wa kana rajulan katsira sya'ri wa huwa yartajizu bi rajzi Abdullah bin Rawahah. Dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu, aku melihat Rasulullah SAW pada hari peperangan Khandaq, ya, pada hari-hari Khandaq mereka menggali parit, ya, dalam rangka menghalangi, membendung mengalirnya serangan musuh yang sangat besar jumlahnya, yang sangat tidak berimbang, sehingga untuk mengurangi atau menghadang, menghalau serangan mereka, dibuatlah parit, ya, sehingga mau tidak mau kalau mau menyerang harus melewati parit, dan siapa yang melewati parit maka mereka akan mendapatkan halangan dan mereka akan mendapatkan serangan. 6. Nah, beliau mengatakan pada hari-hari itu, pada peperangan Khandaq tersebut, dia melihat Rasulullah SAW beliau memikul tanah sampai tanah tersebut menutupi, merontoki, yakni bulu-bulu di dada beliau, dan beliau adalah seorang laki-laki yang banyak, banyak bulunya, 6. Banyak rambutnya, ya, lebat jenggotnya, 6. Dalam keadaan beliau yartajizu bi rajzi Abdullah bin Rawahah. Dalam keadaan ketika beliau mengangkat tanah tersebut, beliau sembari membaca syair dari Abdullah bin Rawahah yang di dalamnya terdapat Allahumma laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina. Ya Allah, kalau bukan karena engkau, niscaya kami tidak akan mendapat petunjuk. Tidak mungkin kami akan bisa bersedekah dan tidak mungkin kami akan bisa melakukan salat. Fa anzalan sakinatan alaina wa tsabbatil aqdama in laqaina. Maka turunkanlah ketenangan kepada kami dan kokohkanlah kaki-kaki kami apabila kami berjumpa dengan mereka, yakni dengan musuh-musuh. 6. Innal a'da'a qad baghaw alaina idza aradu fitnatan abaina. Sesungguhnya musuh-musuh kami mereka telah melampaui batas terhadap kami. Jika mereka menghendaki fitnah, maka kami akan lawan. Kami akan tolak. 6. Yarfau biha sautahu. Beliau mengangkat suaranya dengan perkataan tersebut. 6. Ayyul hadirun rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah, ya, banyak hadis-hadis yang menunjukkan keutamaan, menunjukkan diperintahkannya kita untuk berta'awun. Demikian pula di dalam dakwah ayyul hadirun. Di dalam menyebarkan akidah yang sahihah. Di dalam menyebarkan tauhid dan sunnah, Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kepada kita untuk berta'awun, untuk saling tolong. 6. Dan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, Allah perintahkan kepada para sahabatnya untuk menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan perintah untuk mereka adalah perintah untuk kita juga. 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat As-Saff ayat yang ke-14, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyina nahnu ansarul qala kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyina man ansari ila Allah qala al hawariyuna nahnu ansarullah. 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian para penolong Allah Subhanahu wa taala, jadilah kalian penolong agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maksud dari penolong Allah Subhanahu wa taala adalah menolong agama Allah, menolong syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha perkasa, Allah tidak membutuhkan pertolongan. 6. Sehingga maksud dari menolong Allah adalah menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Isa putra Maryam, dia telah mengatakan kepada al-hawariyun, para sahabat-sahabatnya, para murid-muridnya, "Man ansari ila Allah?" Siapakah yang mau menolong aku ke jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, yakni menolong Allah dengan menolong rasulnya di dalam berdakwah, di dalam menyerukan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qala Ibnu Katsir, ai man yusaiduni fid da'wati ila Allah? Siapakah yang mau membantu aku Siapa yang mau menolong aku di dalam dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala? Naam. Qala al-hawariyun nahnu ansarullah. Berkatalah orang-orang al-hawariyun, nahnu ansarullah, kami adalah para penolong-penolong Allah Subhanahu wa taala. Ya, kami adalah para penolong-penolong Allah Subhanahu wa taala. Naam, disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimallahu taala di dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Naam. Kana dzalika fi qaryatin yuqalu laha An-Nasirah. Ya. Dan yang demikian itu yakni terjadi yakni ketika para sahabatnya, para muridnya Nabi Isa, mereka mengatakan nahnu ansarullah, mereka menyatakan kami siap menolong Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebuah negeri atau sebuah desa yang namanya Desa Nasirah, ya. Negeri Nasirah atau yang lebih terkenal zaman sekarang dengan Nazaret, ya, kota Nazaret. Nasirah. Naam. Fasummu An-Nasara, maka dinamailah mereka Nasara, ya. Nasara, orang-orang Naam dari kampung Nasirah ini, ya, atau orang-orang yang membela Isa putra Maryam, yang membela Nabi Isa dari Desa Nasirah ini, dari Nasaret ini, sehingga namakan nama dinamakan dengan Nasara, ya, dinisbatkan dengan tempat mereka. Naam, ya, dinamakan dengan Nasara. Kemudian Naam disebutkan azhar dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, beliau pernah mengatakan kepada para sahabatnya, ya, dan terkhusus, ya, di samping tadi Naam perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berta'awun di dalam dakwah. Naam, maka di sana ada ta'awun secara khusus di dalam ta'lim, di dalam pendidikan anak-anak kita, di dalam pendidikan terhadap keluarga kita. Abu Musa Al-Asy'ari rahimallahu radhiyallahu taala anhu, beliau pernah berkata kepada para sahabatnya, Naam, "Unzuru rahimakumullah waqilu wahkimu as-salata wattaqullaha fiha wa ta'awanu 'alayha wa tanasahu fiha bit-ta'limi min ba'dikum ba'dan wa tadhkiri min ba'dikum li ba'din min al-ghaflati wan nisyan." Fa inna Allah azza wa jalla qad amarakum an ta'awanu 'alal birri wat taqwa was salatu afdalul birr. Naam. Abu Musa Al-Asy'ari beliau menasihati orang-orang yang bersamanya. Naam, "Unzuru, lihatlah. Perhatikanlah, semoga Allah merahmati engkau. Waqilu, dan cermatilah dan telitilah, ya, berikan perhatian yang besar dalam permasalahan salat." Ya, setelah kita walhamdulillah Allah berikan kemudahan, berikan taufik untuk melaksanakan sholat yang 5 waktu. Maka perhatikanlah orang-orang sekitar kita, istri dan anak-anak kita, orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita. Perhatikan bagaimana sholat-sholat mereka. Naam. Dan bertakwalah kalian kepada Allah di dalam permasalahan sholat. Jangan meremehkan, menganggap ringan urusan sholat tersebut sehingga bermudah-mudah untuk meninggalkan sholat. Wa ta'awanu 'alaiha, dan tolong menolonglah di antara kalian. Tolong menolong di dalam sholat. Ya. Disebutkan athar tentang kehidupan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah beliau tinggal bersama istrinya dan satu pembantunya. Di dalam rumah ini cuma ada 3 orang. Dan mereka berta'awun tolong menolong di dalam masalah sholat ini. Ya. Karena penghuninya 3 orang, mereka menjadikan semalam suntuk itu dalam kegiatan sholat. Sepertiga malam pertama adalah untuk yang satu. Kemudian setelah dia selesai, dia bangunkan orang kedua untuk melakukan sepertiga malam berikutnya. Kemudian setelah selesai, dia bangunkan orang-orang yang ketiganya. Ya. Naam. Memang kita jauh dari mereka, tapi paling tidak kita memberi gambaran bagaimana salaf mengisi waktu-waktu mereka. Bagaimana para salaf mereka berta'awun di dalam ibadah sholat di antara mereka, di dalam keluarga, bahkan terhadap atau dengan budaknya. Naam, mereka berta'awun, tolong menolong di dalam ibadah. Naam, oleh karena itu kita memperhatikan, sudah sholat belum istri kita? Sudah sholat belum anak-anak kita? Orang tua harus jeli dalam permasalahan ini. Naam. Wa tanasahu fiha bit-ta'limi min ba'dikum ba'd. Hendaklah kalian saling menasihati dalam permasalahan tersebut, dengan sebagian mengajarkan sebagian yang lainnya, dengan sebagian mengingatkan kepada sebagian yang lain. Kalau ada yang lalai, ada yang lupa, diingatkan. Fa innallaha 'azza wa jalla qad amarakum an ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan Allah Subhanahu wa taala, atau karena Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kalian untuk tolong-menolong dalam albirri wa taqwa, dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan sholat itu merupakan seafdal-afdal albir. Sholat itu seutama-utama kebaikan. Naam. Demikian pula ayol hadirin, ini juga merupakan bagian dari ta'awun dalam mendidik anak-anak. Ketika dari kecil anak dibiasakan dengan sholat, diajari sholat sesuai dengan tahapan-tahapan yang diajarkan Rasulullah, yakni ketika usia 7 tahun diajari sholat. Sehingga kalau kita memiliki anak yang hiperaktif misalnya, usianya belum 7 tahun, kalau dibawa masjid, ke masjid bawa keributan, jangan dibawa. Nanti usia 7 tahun, 6, dibawa, diletakkan di saf. Ya. Kalau misalnya sebelum itu dan ternyata tidak mengganggu jamaah, maka insya Allah tidak mengapa, khair. Anak dibawa ke masjid dan diberi peringatan, kalau sampai ribut atau sholat masih toleh-toleh, pulang, tidak boleh ikut sholat di masjid. Nah, ini pendidikan. Ya. Tapi terkadang orang tua kadang cuek. Ya. Sholat di saf terdepan mungkin anaknya ribut, nangis di belakang. Dan ternyata terulang-terulang, ini adalah tidak perhatian. Ya. Ini adalah perhatian, kalau anaknya memang dia hiperaktif, sebelum 7 tahun ketika dibawa ke masjid ternyata memadaratkan jamaah yang lain, sudah, taruh di rumah dulu. Nanti usia 7 tahun baru diajari sholat, diajak ke masjid, diletakkan di dalam saf, diajari wudu, bacaan-bacaan sholatnya dan seterusnya. 6. Kemudian, ini terkait ya, dengan ta'awun di dalam ta'lim dan masalah sholat terkhusus. Dan bagi kita, ayol hadirun, dalam rangka kita koordinasi pula, nah, maka kesempatan ini kita tekankan perlunya ta'awun antara orang tua dengan pihak sekolah, yang mana orang tua telah memberikan kepercayaan kepada pihak sekolah untuk mendidik anak-anaknya. Maka keberhasilan anak-anak tersebut pertama adalah karena dari Allah Subhanahu wa taala. Anak itu berhasil atau tidak, itu adalah taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga adalah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan salihah. Kemudian upaya berikutnya adalah kita bekerja sama dengan para mudarisah, ya, pada mudarisin, ya, para mudarisin dan mudarisat. 6. Dan bentuk kerjasama bagaimana? Di antaranya adalah seperti ini. Kita menghadiri ya, acara koordinasi, menghadiri acara tausiah, agar terjadi sinkron antara para pengajar dengan orang tua. Sehingga ketika para pengajar menginginkan anak murid menjadi demikian, menjadi baik dengan tarekat demikian, orang tua pun sama. Ya. Menyamakan visi antara para pengajar dengan orang tua. Sehingga kalau visinya sama, maka mereka akan berjalan seiring, bersama dan bisa saling membantu. Ya. Demikian pula tadi yang kita sebutkan, di samping orang tua dengan pihak sekolah, demikian pula antara suami dengan istri. Ya. Mereka bertaun antara satu dengan yang lainnya. 6. Sehingga terkadang yang dihadapi kendala berkaitan dengan pendidikan anak-anak ini, ketika ada suami dan istri yang satu masih tidak sejalan, ini adalah ujian. Ya. Walhamdulillah istrinya, nam sudah ta'lim, sholat rajin, nam kemudian alhamdulillah anaknya bisa disekolahkan dengan sekolah yang mengajarkan sunnah di dalamnya. Ternyata bapaknya belum, maka di sini adalah bersabar, ya. Dalam bersabar dan mendoakan dan tetap dia berusaha mendakwahi suaminya. Demikian pula suami, ketika istrinya belum, maka dia juga bersabar. Ya. Dia bersabar, dia mendoakan dan memberikan teladan yang baik buat istri dan anak-anaknya. Nah, sehingga dengan demikian, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik sehingga mereka bisa bertaun di dalam pendidikan anak-anaknya. Nah, kemudian demikian pula bentuk taun dari orang tua adalah apabila ada masukan-masukan untuk pihak para penyelenggara, pihak ustadz-ustadz, mudarisin, maka disampaikan. Karena yang namanya mudarisin, sama seperti kita memiliki kekurangan-kekurangan. Ada perkara-perkara yang terkadang mereka tidak mengetahui, tidak mencermati, dan ternyata ditangkap oleh orang tua, maka orang tua sampaikan demi keberhasilan pendidikan anak-anak kita bersama. Nah, kemudian di antara faedah, dan ini adalah nasihat buat anak pribadi dan untuk kita semua, dari para ulama yang mereka lebih mencermati, lebih mengetahui bagaimana pendidikan anak-anak, ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh para orang tua di dalam berta'awun, terkhusus apa-apa yang mereka harus lakukan di rumah. Ya. Karena seringkali kita dapati anak-anak didik kita sama-sama di sekolah, jam pelajaran yang sama, diajari dengan pelajaran yang sama, setoran murojaahnya waktunya sama, tetapi kenapa yang ini loh, ini hafalannya sudah banyak, kok ini hafalannya di sini-sini saja. Nah, terjadi yang demikian ini karena apa? Karena kurangnya ta'awun dari pihak orang tua. Ya. Jadi ketika dari pihak sekolah meminta ini di murojaah demikian-demikian, ternyata tidak dilakukan. Ya. Atau yang lebih parah, ya, bukan sekedar hafalan, tetapi permasalahan akhlak dan adab. Misalnya di sekolah diajari ya. Jangan suka, 6, jangan menyanyi misalnya atau bermain musik gambar-gambar makhluk hidup. Kemudian disampaikan perkara-perkara yang tidak sepantasnya dalam syariat Islam ini, ternyata sampai di rumah hancur lebur dengan perbuatan bapaknya, ya. Di sekolah diajari tidak boleh berlebihan atau kemudian 6 memanfaatkan fasilitas-fasilitas elektronik yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, justru bapaknya memasukkan televisi dan menyuruh anaknya nonton 6 materi-materi yang tidak diperkenankan. 6 ini sama saja dengan menghancurkan apa yang telah diupayakan dari pihak sekolah. Nah, sehingga ini membutuhkan yang namanya ta'awun. 6. Nah, di antara bimbingan ya, para ulama itu adalah hendaklah luangkan waktu untuk anak-anak, ya, luangkan waktu bagi anak-anak untuk berbicara kepada mereka tentang agungnya agama ini dan tentang pentingnya belajar. Ya, dan ini di antara upaya orang tua hadir dalam majelis tausiah untuk bisa menyampaikan anak-anak bahwasanya agama ini bukan main-main anakku. Ya. Kita hidup ini cuma sekali, Allah ciptakan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menganggap kamu masih kecil. Nah, terus kemudian bisa bermain seenakmu, tidak. Tetapi kita ini tidak tahu, ya. Dari kecil kita ingatkan bahwasanya kita ini tidak tahu kapan kematian itu akan datang. Sehingga jangan kemudian kamu sembarangan kamu membenda orang tua, durhaka kepada orang tua, disampaikan perkara-perkara seperti ini. Dan tentunya orang tua lebih tahu, ya, bisa memilih mana yang lebih pas untuk anak-anaknya, ya. Yang jelas orang tua mesti menyiapkan waktu untuk 6 satu dan lain waktu untuk berbicara kepada mereka. Sehingga merupakan kesalahan yang fatal ketika orang tua menyerahkan sepenuhnya kepada sekolah. Sudah ini saya percayakan kepada ustaz-ustaz untuk mendidik anak saya. Ini benar di sini. Tetapi tidak berarti kemudian di rumah dia tidak memberikan pendidikan. Ya. Justru yang di rumah ini yang akan mewarnai hasilnya nantinya. Yang akan mewarnai hasilnya nantinya. 6. Demikian pula termasuk ya, perkara yang sangat bermanfaat untuk pendidikan anak-anak di rumah adalah orang tua membacakan sirah Nabi, membacakan sejarah Nabi. Kenapa? Karena yang namanya jiwa ini sangat terpengaruh dengan yang namanya kisah. Dan kisah yang paling bermanfaat adalah kisahnya para Nabi, para Anbiya, ya, dan terutama Nabi Muhammad SAW. Demikian pula kisahnya para sahabat. Dan ini mungkin dilakukan oleh orang tua walaupun tidak bisa membaca kitab. Ada banyak terjemahan, ya, buku-buku kisah-kisah yang menyebutkan sirah Rasulullah. Nah, dan ini yang seringkali orang tua lalai. Ya, sehingga ini adalah nasihat untuk kita bersama, ya, yang berbicara maupun yang lainnya. 6, ya, sekali lagi yang namanya jiwa itu rindu akan kisah-kisah. Ya. Sehingga anak-anak ini adalah usia yang tepat untuk mereka 6, menyerap kisah-kisah tersebut. Dan justru ini yang akan 6, bisa membentuk karakter mereka. Ya, sehingga pernah ada anak kecil yang dia sakit. Tetapi alhamdulillah pas di TPQ pernah dia mendengar kisahnya Nabi Ayub. Ya, yang mendapatkan ujian sakit-sakit demikian. Nah, ketika dia sakit orang tuanya ya, menangis pokoknya sedih. Justru anaknya yang menasihati orang tua, "Enggak usah sedih, ya. Umi atau Abi, Nabi Ayub saja, seorang nabi diuji demikian-demikian." Nah, kisah tersebut ya, meresap, menancap kuat di dalam hatinya. Sehingga orang yang lain yang melihat sedih, dia sendiri yang sakit dia tidak sedih. Dia bisa menerima apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan bagi dirinya. Nah, ini di antara contoh dan faedah bagaimana pentingnya kita menanamkan membacakan kisah-kisah tersebut kepada anak-anak. 6. Kemudian pula di antara mereka ada yang menyebutkan bahwasanya tidak ada salahnya ketika orang tua membuat tulisan-tulisan yang bermanfaat bagi anak-anak. Ya. Tulisan mungkin dari 6 sebagian ayat atau sebagian hadis yang perlu mereka cermati nasihatnya. Ya. Seperti misalnya 6 tentang anak yang harus berbakti pada orang tua, tuliskan hadisnya atau ayatnya. Dan diganti nanti misalnya sudah seminggu atau dua minggu diganti dengan ayat yang lain atau hadis yang lain dengan artinya. Ya. Ini akan merupakan nasihat secara tidak langsung bagi anak-anak. Ya. Nasihat secara tidak langsung. Jadi tanpa bapaknya ngomel, tanpa umenya ngomel, anak-anak membaca, "Oh, anak-anak harus berbakti pada orang tua." Ya. 6. Perkara-perkara yang bermanfaat tentang sholat, ya, tentang menuntut ilmu. Ya. Ditulis misalnya, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, Allah akan pahamkan tentang agamanya. Ya, disebutkan keutamaan-keutamaan ilmu, keutamaan belajar. Agar anak-anak semangat. Dan nanti diganti lagi. Setelah mungkin 2 minggu, 6 anak ini sudah Nah, merekam semua itu, nah diganti dengan yang lainnya. Sehingga faedah terus, ya, faedah terus masuk silih berganti buat anak-anak tersebut. Nah, kemudian demikian pula perkara yang merupakan bagian dari ta'awun tersebut adalah hendaklah orang tua menampakkan sebagian ibadah-ibadah mereka di rumah. Hendaklah orang tua menampakkan bacaan Al-Qur'annya di rumah. Ya. Menampakkan ibadahnya seperti ketika sholat witir, sholat malam, sholat-sholat sunnah. Nah, beri kesempatan anak-anak itu melihat. Ya. Melihat orang tuanya beribadah. Karena apa? Karena yang namanya anak ini butuh figur. Anak-anak itu sangat terpengaruh dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Kalau di sekitarnya adalah orang-orang yang terbiasa beribadah, maka dia akan tumbuh menjadi orang yang terbiasa dengan ibadah. Kalau anak-anak terbiasa mendengar orang tuanya membaca Al-Quran, mungkin ketika bermain dia akan melantunkan ayat Al-Quran. Bukan melantunkan nyanyian, tapi kalau anak terbiasa dengan televisi, terbiasa bermain dengan orang-orang yang tidak terurus, ya dia akan melontarkan apa yang biasa mereka dengar. Ini penting bagi orang tua untuk mereka menampakkan ibadah tersebut di hadapan anak-anaknya. Ya, bukan dalam riya, tetapi memang mengajari, mencontohkan kepada mereka bahwasanya kita hidup di dunia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, ya, terlebih kalau kita bisa menyimak bacaan Al-Qur'an anak-anak, ini malah lebih bagus. Naam. Demikian pula perkara yang diperhatikan adalah mencermati bagaimana pergaulan anak-anak. Ya, pergaulan anak-anak. Jangan sampai anak-anak kita bergaul dengan anak-anak yang mereka tidak suka belajar. Ya, tidak suka belajar. Al-Imam Syafi'i rahimallahu taala beliau mengatakan man la yuhibbul ilma. Naam. Barang siapa yang tidak menyukai ilmu, la khaira fihi. Tidak ada kebaikan baginya. Fala yakunu bainahu wa bainahu ma'rifah wala sadaqah. Tidak perlu dia mengenalnya dan tidak perlu berteman. Ya, jadi kalau kita melihat anak-anak kita, ini kok anak-anak kita mau bermain sama anak-anak yang tidak suka belajar. Disekolahkan sama orang tuanya, sengaja keluar, pengennya bebas. Hati-hati, stop dari bergaul dengan mereka. Tidak ada kebaikan padanya. Ya. Tidak perlu kenal. Oh, saya mau kenalan saja. Tidak. Jangan. Ya. Apalagi berteman. Syafi'i mengingatkan, tidak perlu kenal apalagi berteman. Ini. Ya, hendaklah kita memilih teman untuk anak-anak kita. Nah, demikian pula perkara yang paling utama adalah hendaklah kita menerapkan sunnah di dalam rumah tersebut. Ya, kita mendapatkan sunnah. Apabila kita mendapati ini sunnah Rasulullah, demikian kita laksanakan. Ya, demikian pula perkara yang juga sangat penting dan tidak bisa ditinggalkan adalah kita menjauhi berbagai macam kemaksiatan tersebut di dalam rumah. Nah, tayyib ayyul hadirun, dan banyak perkara yang bisa merupakan realisasi dari ta'awun orang tua dengan pihak sekolah di dalam pendidikan anaknya dan perkara-perkara yang ada di dalam rumah itu, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan bagi kita untuk merealisasikannya, dan dengan upaya tersebut dengan diiringi doa, ya, dengan diiringi doa, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama, dan doa-doa yang lain. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak-anak kita soleh dan soleha amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Naktafi bihadzal qadar, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.